saat kau bertanya padaku, cintakah diriku padamu yang selalu menemaniku selama ini, dan ku sadari bahwa ku pun tak pernah bisa untuk memberi semua yang kau minta. Oh, pergilah cinta, kejarlah semua mimpimu, doaku kan selalu bersama setiap tetes air mataku, dan ku mohon kepadamu lupakan semua tentang aku. Ku tak ingin memberatkan langkahmu, ku ingin engkau bahagia selamanya. Ku tak cinta, tetapi ku belum tahu kemana langkah kakiku membawaku. Sungguh ku tak tahu, dan ku sadari bahwa ku pun tak pernah bisa selamanya.